Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudaha sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa ba'du la'alami alayhi dakhala li lamhi ma qad kana anhu nuqila. Man yu'rib? Al-Fadl, jarum ajrum wa ta'alikun bimahdufin khubun ta'amahdus takdiruhu wa dhalika فائل كالفضل الحارث والنعمان معطوفان على الفضل فذكر ذا وحذف سيان ذكر مبتدا ومضاف ذا مضاف إليه والعاطفة حذفه ذكر ذا وحذفه معطوف لما قبله وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وسيان خبر مبتدا مرفوع وعلامة بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان. التمثيل من المصنف لهذه الثلاثة يشير إلى ماذا؟ كالفضل والحارث والنعمان. من شرط بين الفضل والحارث والنعمان مصنف mendatangkan contoh dari sebagian a'lam yang dimasuki al dengan tiga contoh ini, الفضل والحارث والنعمان. Ini mengisyaratkan ke mana? Ya. Ya. Mengisyaratkan bahwasanya al-manqul ada yang dinukil dari masdar seperti al-fadl. Ada yang dinukil dari wasf seperti al-harith. Ada yang dinukil dari isim jenis seperti an-nu'man. Dan masing-masing dari tiga ini memiliki dalalah yang berbeda. Ya, kalau al-fadl dalalahnya dia kepada sifat bagaimana? Dalalah al-fadl kepada sifat dalalah macam apa? Ya, al-mutabaqah. Penunjukan al-fadl kepada al-sifah al-hadas itu dalalah al-mutabaqah. Sudah lewat definisinya. Dalalah al-lafad ala tamami makna itu dalalah al-mutabaqah. Ya. Al-fadl ya isinya kandungannya sifat. Maknanya kan keutamaan. Keutamaan kan sifat. Al-jud yang semisal itu, kedermawanan. Kemudian al-harith, ini dalalah dia kepada sifat, masuk ke dalalah, ya, dalalah at-tadammun. Ya, ini dalalah al-lafad ala juz'i makna atau ba'di makna. Penunjukan lafad kepada sifat, tapi penunjukannya sifatnya sebagian. Karena ada makna lain, ya, pada wasaf di sini, pada al-harith. Selain dia menunjukkan kepada makna al-harf, yaitu adalah sifat, dia juga menunjukkan apa? Kepada zatnya. Kemudian dalalah al-nu'man kepada wasf bagaimana? Dalalah al-iltizam. Ya, kelaziman dari darah, ya warnanya merah. Ya. Fadzikru dha wa hadfuhu siyani. Apa makna ucapan beliau? Fadzikru dha wa hadfuhu siyani. Menyebutkan al ini dan membuangnya sama. Maksudnya apa? Kata Syekh Ibn Taimin bagaimana? Ya, sama-sama ma'rifah. Apakah ada alnya ataupun tidak ada alnya. Karena al-a'lam sudah ma'rifah tanpa liflam. Sehingga sama saja. Al masuk atau tidak. Dan alnya di sini tergolong al apa? Yang rajih. Al-mu'al-mu'arifah atau al-az-zaidah. Az-zaidah. Tujuannya tadi lilamah. Kemudian bedanya apa? Sama dari sisi lafaz, bedanya dalam hal maknanya tadi. Ya, kalau tanpa al, maknanya hanya makna yang baru, yakni dia sebagai apa? Alam semata. Ya, tidak ada al-lamah, tidak ada makna tafa'ul di dalamnya, sekedar nama saja. Kalau bersamanya ada al, maka ya terkumpul. Ya, di situ al-ma'na al-qadim, sifat dan juga al-ma'na al-jadid yaitu sebagai alam. Ada tafa'ul. Ya. Harith dengan al-harith ada perbedaan. Kalau kita namai seseorang dengan al-harith beral, maka di situ selain dia nama, juga di situ ada tafa'ul harapan. Agar dia hidup, kemudian juga apa? Mau bekerja, semangat bekerja, beramal. Kemudian, nah itu kesimpulan dari dua bait ini. Wa qad yasiru 'alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal'aqbah. Waqad waw al isti'naf qad harfu taqlil yasiru fi'lun mudhari' naqis من أخواتي كان ترفع الاسم وتنصب الخبر على من خبر يصير مقدم بالقلب جار ومجرور متعلق بيصير مضاف مضاف اسم يصير اسم يصير مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره مصحوب أو مصحوب أو حرف عطف مصحوب معطوف إلى ما قبله القصد لفظه وهو مبتدأ وهو مضاف المضاف إليه قصد لفظه مجرور علامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية كالعقبة جر ومجرور متعلق ب مضاف في محذوف الخبر لمبتدأ محذوف dan terkadang alam terkadang mudhaf mudhaf atau yang diiringi dengan al itu menjadi alam bil ghalabah secara karena sebab seringnya digunakan kalau وقد يصير علما بالغلابة مضاف أو مصحوب كالعقبة terkadang mudhaf isim yang mudhaf atau isim yang dimasuki al seperti al-aqabah itu berubah menjadi alam hukum asalnya dia bukan alam iya mudhaf ini mashubu al ini hukum asalnya bukan alam tapi dia berubah ya, di perjalanan menjadi alam. Dengan sebab apa? Bil ghalabah. Dengan sebab al ghalabah. Apa makna al ghalabah? Hah? Siapa yang tahu? Ghalabatu istimali lafzi fi fardhi madlulatihi. Kenapa? Li syuhratihi. Ya. Yang dimaksud dengan al ghalabah adalah ghalabatu istimali lafzi. Penggunaan lafaz yang sudah didominasi. Fi fardin. Untuk satu saja. Min madlulatihi. Fi fardin madlulatihi. Untuk satu saja. Dari apa yang ditunjukkan oleh lafaz itu. Penunjukan lafaznya sih banyak. Cuma diperuntukkan untuk satu saja. Ya. Kalau penunjukan lafaznya banyak. Ibnu Umar. Penunjukannya banyak gak? Banyak. Setiap orang yang bapaknya Umar. Bisa dikatakan Ibnu Umar. Tapi dalam prakteknya, dalam penggunaannya, ketika dimutlakkan, ya, maka yang dimaukan siapa? Ya, Ibnu Umar yang sudah ma'ruf. Ibnu Umar, ya, Ibnu Khattab. Itu. Ya, ghalabat isti'mali lafzi fi fardi madlulatihi li syuhratihi. Ya. Penggunaan lafaz yang sudah didominasi untuk satu saja, ya, dari madlulnya lafaz itu. Kenapa untuk satu saja? Li syuhratihi. Karena sudah masyhur. Ya, penggunaannya teruntukkan untuk fardi ini, satu orang ini. Ya. Al-Aqabah, Al-Aqabah aslinya apa? Mana aslinya Al-Aqabah? Hah? Ismun likulli mas'ad fi jabalin wa'ar. Nama setiap nama untuk setiap tempat yang mendaki di pegunungan yang terjal. Itu. Kemudian dalam penggunaan, dalam praktik, ketika dimutlakan, ketika disebutkan yang dimaukan apa? Al-Aqabah. Al-Aqabah allati indaha al-jumrah. Di mana? Di Mina. Nah itu. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya al-alam ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama alamun bil wad'i. Yaitu apa? Alamu syakhs, alamul jins. Sudah lewat. Kemudian yang kedua ini masuknya kepada apa? Jenis alam bil ghalabah. Ya, alam bil ghalabah. Ya, ma'rifah dia. Ya. Kemudian sudah kita lewatkan pula bahwasanya al-ghalabah ada dua macam. Apa itu? Yang pertama al-ghalabah at-tahqiqiyah, yang kedua al-ghalabah at-taqdiriyah. Apa itu al-ghalabah at-tahqiqiyah? Ringkasnya saja. Yaitu satu lafaz pada awalnya digunakan untuk satu makna yang umum gitu loh cakupannya, ya kan? Kemudian dalam prakteknya didominasi oleh orang untuk orang tertentu. Sudah ada Al-Aqabah Ibnu Umar. Asalnya kan Al-Aqabah ya bisa digunakan. Ya sebagai sifat dari atau untuk nama dari apa? Setiap tempat yang tinggi, mendaki, terjal. Kemudian dalam prakteknya dihususkan ataupun tidak terfahami ketika disebutkan secara mutlak kecuali kepada Al-Aqabah. Yang dimaksud yaitu yang ada di Mina. Juga Ibnu Umar. Yang kedua apa? Al-Ghalabah at-taqdiriyah. Itu apa? Penggunaan satu lafaz dari awal mulanya untuk orang tertentu gitu. Padahal kalau dilihat dari penunjukan makna dari lafaz tersebut bisa digunakan untuk yang lainnya. Yang seperti itu sifatnya. Contohnya apa ini? Suraya. Ya, Suraya. Suraya itu tashir dari apa? As-sara. Maknanya apa? Kasirul adad. Bintang-bintang yang banyak jumlahnya. Perkumpulan bintang yang banyak jumlahnya. Bintang Suraya. Kemudian wahadfa al-zi'in tunadi au tudif au jibwa fi ghairihi ma qad tanhadif. Al-waw al-isti'naf hadfa maf'ulun bih muqaddam fi awjib wa huwa mudaf al-kusida lafzuh mudafun ilayh zi na'at li'al majrur in harfu syart tujuzamu fi'lain tajzimu fi'lain tunadi fi'l mudari majzum bi'in syartiyah wa alamatu jazmihi حذف الياء أو حرف عطف تضيف معطوف على تنادي أو جب في الأمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت يعود إلى أل Yaud ila waw harfu atfin fi fi ghairi jarun wa majrurun muta'alliq bi tan hadzif wa huwa mudhaf huma dhamirun muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh qad harfu taqlil tahdhif fi'lun mudhari tan hadzif fi'lun mudhari marfu' wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi fihi wujuban takdiru fihi jawazan takdiruhu hiya yaud ila yaud ila zi wajib membuang al pada isim golabah alam golabah jika diidhofahkan jika dia itu sebagai munada atau diidhofahkan dan terkadang pada selain keduanya itu dihilangkan alnya. Wa hadza alzi in sunadi aw tudif awjib wa fi ghairihi ma qad tanhadith. Di sini di i'rabnya sebagai apa? Na'at ditakwil dengan al-mushari ilaih. Jadi wahadza al-zini al-mushari ilaih. Ditakwil. Jamid. Dengan apa? Sifat. Haruskanlah pembuangan al ini. Yang dimaksud dengan al ini apa? Alif lam. Ya. Yang masuk kepada al-alam bil-ghalabah. Ya. Intunadi. Jika engkau memanggil. Ya, jika engkau memanggilnya intunadihi, dibuang apa maf'ulnya? Jika engkau memanggilnya, memanggil apa? Memanggil isim yang ya dimasuki al til ghalabah. Au tudif atau jika kamu mengidhofahkannya, maf'ulnya mahdhuf. Ya, yani jika kamu mengidhofahkan apa yang sudah menjadi alam bil ghalabah dengan al, maka harus membuang alnya. Kenapa kira-kira ketika dipanggil harus dibuang alnya? Ikhwan. Haruskanlah pembuangan al ini, al ini. Alif lam ini. Ya. Ketika engkau memanggilnya, memanggil al-alamiyah bil ghalabah ini. Atau engkau ketika engkau mengidhofahkannya, alasannya apa? Karena huruf nida tidak bisa masuk kepada yang beral kecuali ada yang dikecualikan. Ya, ketika dimasuki oleh ayu maka bisa. Ya ayyuhar rajulu, ya ayyuhan nasu, tanpa ayu enggak bisa. Ya. Ada yang dikecualikan. Nanti ada pembahasan yang khusus. Tidak boleh diidhofahkan juga. Kenapa? Karena yang namanya mudhof hukum asalnya tanpa apa? Al. Nah itu. Haruskanlah pembuangan al ini jika engkau memanggil sesuatu yang menjadi alam dengan sebab masuknya al. Atau jika engkau mengidhofahkannya. Wa fi ghairihi maqatan hadis dan pada selain munada dan mudhof. Pembuangan al ini yang masuk kepada isim yang menjadi alam dengan sebab al-ghalabah. Itu pembuangan alnya jarang terjadi. Ya. Contohnya apa, Ikhwan? Yang jarang terjadi itu. Apa? Ya, hadza ayyuq. Aslinya al-ayyuq. Ya. Dibuang oleh mereka hadza ayyuq. Ya. Sudah dibaca belum makna ayyuq? Belum ya? Hah? Atau contoh. Contoh al-alamiyah Abdul Ghalabah yang dia di syarikat munada contohnya apa? Ya su'iku yang dibafahkan hadha madinatu ya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Faham kan mana bait ini kan? ya hadza hadza azi intunali au tudif au jiba fi ghairihi maqatan hadid. Tapi yang dibuang alnya dalam keadaan ia tidak dipanggil atau tidak diidhofahkan, ini ya sifatnya sama ya, tidak bisa dikiaskan. Iya. Baik, kita lanjutkan apa yang belum selesai dari syarah bait ini. Waqad tuhdhafu fi ghairihi mashdhudha. Dan terkadang dibuang pada selain munada dan mudhaf. Ya, tapi dalam keadaan syadz tidak bisa dikiaskan. Sumi'a min kalamihim, telah didengar. Telah didengar dari kalam al-Arab, hadza ayyuqu tali'a. Inilah ayyuq tali'. Dalam keadaan apa? Terbit. I'rabnya apa tali'a? Hal. Ya. Amilnya mana? Kalau hal ada amilnya. Hukum asalnya amil apa? Fi'il. Di sini mana amilnya? Mubtada. Hadza. Hadza itu berakwannya fi'il. Ini usyiru. Amilnya hadza. Wa hadza ba'li syaikha. Juga hal. Isa dia sebagai amil dari hal. Hadza mengandungi mana fi'il. Usyiru. Wal aslu. Aslnya. Hukum asalnya dengan al. Yani al-ayyuq. Wahuwa ismu najmin. Dan al-ayyuq adalah nama najm. Bintang. Ayyuq. Maknanya fa'il. Jadi qayyum. Maknanya qa'im. Di situ disebutkan penjelasan tentang apa sih ayyuq ini. Nomor tiga. Al-ayyuq fi asli al-wab'i. Kalimatun ala zinati fay'ul. Al-ayyuk hukum asalnya. Ya, atau fi asli al-wab'i, pada asal peletakannya adalah kata yang ia di atas wazan fay'ul. Ya. Min qawlihim, dari ucapan mereka, aqa fulanun fulanan ya'uquhu. Si fulan menghambat, menghalangi si fulan. Yani ya'uquhu. Ya. Aqa ya'uquhu. Dalam Al-Quran yang sebenarnya apa? Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Idza hala ma'na idza hala bainahu wa baina ghadabihi. Apabila ia menghalangi antara dirinya dengan tujuannya. Mana yang menghalangi? Wa ma'nahu 'a'iq, dan mana yang penghalang itu 'awa'iqu talab. 'A'iq kan 'awa'iq. Wa hadza wa huwa bi hadza salih. Maka dengan ini dia cocok. Lil itlaqi ala kulli mu'awwiq li ghairihi. Lihat, kalau melihat dari maknanya, dia isim fa'il dari 'aqa ya'uqu, maka cocok kan ia untuk digunakan untuk setiap sesuatu yang menghambat yang lainnya, iya kan? Penghambat-penghambat apa saja, siapa saja bisa dikatakan sebagai 'a'iq. Wa khassu bihi najman, kemudian mereka orang Arab mengkhususkan dengannya najman. 'A'iq ini dikhususkan untuk najm. Bintang yang qariban min najmi Thuraya, yang dekat posisinya dengan bintang Thuraya dan bintang Dabaron. Jadi ada bintang Thuraya, ada bintang Dabaron. Bintang-bintang Thuraya dan bintang-bintang Dabaron. Di tengah-tengahnya ayyuq ini. Za'amu annahum, ini keyakinan orang Arab jahiliyah. Ya. Za'amu annahum sammauhu bidzalika li'anna Dabaron yatlubu Thuraya wal ayyuq yahulu bainahu wa baina idrakiha. Karena mereka meyakini ya bahwasanya mereka meyakini demikian, ya mereka meyakini bahwasanya mereka menamai ayyuq tadi dengan ayyuq, bintang-bintang tadi yang berada di tengah-tengah antara Thuraya dan Dabaron dengan ayyuq, karena Dabaron mengejar Thuraya, bintang-bintang Thuraya, tapi ayyuq ini menghalangi Dabaron untuk bisa sampai apa? Thuraya. Itu keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ya. Kemudian, waqad yakunu al-alamu bil ghalabati aidan mudhafa. Sudah lewat ya. Al-alam bil ghalaba dengan al. Hukum-hukumnya sudah lewat. Ya. Harus dengan al kecuali ketika apa? Dipanggil atau diidhofahkan. Pembuangan al ketika pada selain dua keadaan tadi, itu syarat. tidak bisa dikiaskan. Kemudian waqad yakunul alamu bil ghalabati aidan mudhafa. Terkadang al-alam bil ghalaba juga bentuknya mudhaf. Ka ibn Umar wa ibn Abbas wa ibn Mas'ud fa innahu ghalaba ala. Sesungguhnya itu semua ghalaba ala al-abadilah duna ghairihim min auladihim. Dalam penggunaan dikuasai untuk al-abadilah, didominasi untuk al-abadilah bukan selain mereka dari anak-anaknya. Lihat catatan nomor 1. Al-abadilah. Al-abadilah jamak dari abdal. Bizinati Ja'far. Dengan wazan Ja'far. Abdal Ja'far. Wa abdal yahtamil amrayn, dan abdal memungkinkan dua hal. Hal yang pertama awaluhuma an yakuna asluhu abdun. Fazidatil lam fi akhirih. Maksudnya asalnya adalah abdun, kemudian ditambahkan lam pada akhirnya. Kenapa ditambahkan lam pada akhirnya? Lil ilhaq. Untuk diilhaqkan dengan wazan Ja'far. Agar wazannya seperti Ja'far ditambahkan lam akhirnya. Kama zida fi Zaid hatta sara Zaidalan. Sebagaimana ditambahkan pada Zaid lam sehingga menjadi Zaidalan. Nah itu. Jadi abdalah dari abd ditambahkan lam. Ya. Wasan yang kedua anyakunu qad nahatuhu min abdillahi. Rasanya mereka ahli nahu qad nahatuhu telah memahat ya abdal dari Abdullah, menyingkat ya abdal dari Abdullah. Fallamu hiya lamu lafzul jalalah, maka lamnya pada abdal adalah lam lafzul jalalah. Singkatan mungkinnya. Wa nahtu babun wasi', dan singkatan adalah pintu yang luas. Faqad qalu, dan mereka telah berkata Absyam, untuk menyingkat Absyam, untuk menyingkat Abdusyams. Abdar, ini Abduddar. Nirqis, Imrul Qais, Imrul Qais. Murqis atau Nirqis. Wa qalu hamdalah, ini min alhamdu lillah. Wa subhanah, dari subhanallah. Ja'fadah, dari ucapan mereka, ju'iltu fida'ak, aku dijadikan sebagai tebusanmu. Talbaqah, dari ucapan mereka, atolallahu baqa'at. Ya. Wa ashbahun lihada kathirah. Ya. Yang seru pada ini banyak. Wa qala syair, berkata syair, wa yunsab li Umar ibn Abi Rabi'ah, faja'a bil fi'li, wasmi fa'ilihi ala tariq nahad. Ya. Dinisbahkan ucapan ini kepada Umar ibn Abi Rabi'ah. Beliau mendatangkan fi'il, kemudian isim fa'il. Di atas tariqah an-nahat, singkatan ini. Laqad basmalat. Ya. Layla ghadata laqituha. Faya habbada zakal habibu al-mubasmilu. Ya. Laqad basmalat layla. Basmalat. Kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa? Bismillah. Layla telah membaca bismillah. Wadata laqituha, di pagi yang aku menjumpainya. Fayahabbada zakal habibu al-mubasmil. Ya, habbada maknanya sama dengan apa? Ni'mat. Ya. Ni'mat zakal habib. Alangkah bagusnya. Al-habib. Seorang kekasih yang al-mubasmil. Membaca basmalah. Banyak itu situ. Anda lanjut sendiri ya. Mari kita kembali. Fa innahu ghalaba ala al-abadilah duna ghairihim min auladihim. Itu digunakan untuk Abdullah Abdullah, bukan untuk selain mereka. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Tidak untuk selainnya. Ketika dimutlakan ibn Umar, ibn Abbas, dan ibn Mas'ud. Wa in kana haqquhu as-sidqu alaihi, meskipun secara hak lafadznya bisa diterapkan untuk selainnya, ya kan? Lakin ghalaba an haula, hanya saja dalam penggunaan sudah didominasi oleh mereka. Ketika dimutlakkan Abdullah ibn Umar berkata, Abdullah ibn Umar berkata, Ibn Abbas berkata, siapa yang terpahami? anak, apakah anaknya Bapak Umar ini atau ya Bapak Abbas ini? Bukan Ibnu Umar, anaknya apa? Umar. Hatta innahu idza utliqa Ibnu Umar, sampai-sampai ketika dimutlakkan disebutkan secara mutlak Ibnu Umar, la yufham minhu ghairu Abdullah, tidaklah difahami dari lafaz ini kecuali Abdullah Ibnu Umar. Wakata Ibnu Abbas, demikian pula Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini alam maksudnya. Ya. Bil ghalabah. Ya. Al alam bil ghalabah. Ya, hukumnya syar'i alam. Wa hadhihi al-idafatu la tufariquhu la fi nida'in wa la fi ghairihi. Ah, idafah ini tidak bisa meninggalkannya. Ya, menetapi idafah. Tidak bisa lepas. Ya, sebagaimana apa? Al-alamiyah bil ghalabah dengan al, ya kan? Lepas alnya ketika dipanggil atau ketika diidhofahkan. Adapun al-alamiyah dengan idhofah, maka idhofah ini tidak pernah meninggalkannya. La fi nida'in wa la fi ghairih, tidak dalam keadaan dipanggil ataupun selainnya. Ya bena Umar. Ya. Contohnya, ya bena Umar. Dan di sana masih ada, selesai dengan ini ya, pembahasan tentang apa? Isim-isim yang ma'rifah. Ada berapa disebutkan oleh beliau? Di sini. Coba dihitung kembali, dimurajaah kembali. Yang pertama, dhamair, kemudian alam, isim, isim mausul, isim, syarah, terus, sudah. Ah, hanya itu kan? Ya. Yang belum disebutin apa? Al-mudhaf ila wahid min hadhihi al-arba'ah. Ya, yang diidhofahkan kepada empat ini, hukumnya pun apa? Ma'rifah. Yang diidhofahkan kepada apa? Yang pertama, dhamir. Yang kedua, yang diidhofahkan kepada, juga yang diidhofahkan kepada alam, isim mausul, isim isyarah, itu pun apa? Ma'rifah. Kecuali. Jadi tidak semua isim yang diidhofahkan kepada yang ma'rifah itu menjadi ma'rifah. Tapi umumnya demikian. Ada yang dikecualikan sedikit, yaitu isim-isim yang dia al-asma al-mutawaghilah fil ibham, isim-isim yang tenggelam dalam kemubhaman, sangat-sangat mubham. Contohnya ghairu dan mislu. Ya, khususnya ketika dimaukan dengan ghairu dan mislu, mutlaqul mughayarah wal mumatsalah. Idza urida bihima mutlaqu al mughayarah wal mumatsalah. Yani ketika dimutlakan ghair dan misl untuk mughayarah dan mumatsalah yang mutlak, tidak khusus, maka dia tidak bisa menjadi ma'rifah kalau demikian. Contohnya, marartu bi rajulin ghairika. Marartu bi rajulin ghairika. Saya melewati seorang laki-laki yang selainmu. Di sini kan mughayyarahnya mutlak. Laki-laki yang selain kamu ya mutlak. Selain kamu pokoknya luas kan, selain kamu. Ya. Yang selain kamu. Makanya di sini ghairik i'rabnya sebagai apa? Na'at dari rajul. Kok bisa rajul nakirah? Ghair diidhofahkan kepada kaf. Bisa, karena ghair meskipun diidhofahkan kepada kaf, tetap dia dihukumnya apa? Nakirah. Karena ghair mutawaghil fil ibham. Dan dalam penggunaan contoh ini dia dimaukan dengannya mutlak al-mughayarah. Atau dikatakan marartu bi rajulin mislik. Saya melewati seorang laki-laki yang mirip kamu. Ini ghairu. Ya. Adapun kalau dikendaki dengan ghair dan misal, mughayarah dan mumasalah yang khasah, ya, kalau dikendaki dengan apa? Ghair dan misal adalah mughayarah yang khasah, bukan mughayarah dan mumasalah yang mutlak, maka dihukumi ma'rifahnya. Dihukumi apa? Ma'rifahnya. Contohnya, mughayarah yang khasah ya, al-ilmu ghairul jahli. Al-ilmu ghairul jahli. Ilmu adalah ghairul jahl. selain kebodohan, lawan dari kebodohan. Al-ilmu ghairul jahli. Loh. Khairnya kan di sini apa? Khusus ilmu ya, selain adalah apa? Yang selain kebodohan. Ilmu. Atau Hisham yang misal Hisham mithlu antarah fi syaja'ah. Hisham mithlu antarah fi syaja'ah. Hisham itu seperti antara dalam hal keberanian. Ya, kalau seperti ini, gaya dan misalnya untuk apa? Mughayyarah dan mumatsalah yang khasah, maka idhafanya ghair dan misal ini memakrifahkan. Idhafanya ghair kepada isim yang setelahnya ma'rifah, itu menjadikannya ma'rifah. Yang semisal ini apa? Dalam ayat, siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'rifah itu juga. I'rabnya apa ghairil maghdubi? Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hah? Padal kan? Padal dari apa? Hah? Siratul ladzina an'amta 'alaihim alladzina tauhum. Ya, alladzina ya. Yang jelas alladzina kasih mausul. Ma'rifah. Ya, ini badannya ma'rifah juga. Ini mughayyarahnya apa? Khasah. Khusus. Kalau mutlak. Seperti hal ilahun. Ghairullah. Ini mughayyarahnya apa ini? Ada kan? Ada hal ilahun ghairullah. Ya. Hal ilahun ghairullah. Mughayyarahnya apa ini? Mutlak sini. Apakah ada ilah selain Allah? Kan umum tuh selainnya tuh. Apakah ada yang lain selain Allah? Maka di situ dia tidak mengarifahkan nakirah. Makanya dia sebagai sifat dari ilah. Hal ilahun ghairullah. Faham ya? Jadi ghair dan misal itu tenggelam dalam keibhaman. Sehingga kalau didhafahkan, hukum asalnya tidak apa? Memarifahkan, kecuali kalau ditofahkan kepada ataupun kalau ghair dan apa misal maknanya mughayyarah yang khasah khusus semisal saya dari antara Hisham mitlu antara fi syaja'ah tuh enggak mutawakhil dalam ilham kan dalam ibham Hisham seperti antara dalam keberanian tuh enggak mubham gitu oh seperti antara kalau tadi kan marartu bi rajulin ghairik, saya melewati seseorang yang selain kamu. Siapa ini? Ya. Mubham kan? Mubham ke mananya? Saya melewati seorang yang selain kamu. Mubham kan? Yang selain kamu siapa ya? Enggak tahu. Iya kan? Tapi kalau dalam contoh ini, kan. Al-ilmu ghairul jahl, ini jelas. Ilmu adalah ghairul jahl. Selain kebodohan. Hisham mitlu antara. Hisham seperti antara. Nah, itu kan khusus sudah. Ya, enggak mubham. Kemudian yang berikutnya ditambahkan. Dari isim-isim ma'rifah. Yaitu apa? An-nakirah. Al-maksudah. Dia menjadi ma'rifah dengan apa? Al-qasud. Yang meniatkan orang tertentu. Ya rajulu. Aqbil. Atau ucapan engkau kepada seorang supir ya sa'iqu ta'al, dia juga termasuk di ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Al-qasad al-iqbal ilaih. Selesai dengan ini pembahasan tentang al-mufradat ya. Nanti yang setelahnya pembahasan tentang al-murakkabat, tarkib-tarkib. Kalau tadi yang mufrad-mufrad pembahasannya kan, ya kan? Yang setelah ini pembahasan tentang yang murakkab, tarkib. Yang di sini ada yang mau ditanyakan? Selesai pembahasan tentang apa? Al-mufradat. tergambarkan isim-isim ma'rifah, ada dhamir, ada alam, isim mausul, isim isyarah, al-mudaf ila wahid min al-arba'ah, kemudian al-munada, al-nakirah, al-maqsudah. Ada yang mau disampaikan? Oh iya, bisa dikiaskan? Bisa. Bisa dikiaskan. Seperti yang ada di sini, antum baca lanjutannya ada. Ada juga yang menghalangi, ada yang melarang, ada yang bolehkan. Tapi kata mualliknya di sini, siapa ya? Siapa? Katanya, wana rolaka Allah ta'akhud lihada ro'i. Saya berpendapat agar kamu jangan mengambil pendapat yang melarang ini. Boleh. Ya, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-ibtida. Al-ibtida adalah amil yang apa? Amil yang maknawi. Ya. Kenapa dia disebutkan saja al-mubtada wal-khabar? Ya, karena kalau disebutkan al-ibtida, ya ada mubtadanya. Ya kan? Dan setelah itu ada khabarnya. Atau kalau tidak ada, maka ada di situ apa yang menduduki posisi khabar. Ya. Baik, kita baca. Mubtada'un Zaidun 'Adhirun khabar in qulta Zaidun 'Adhirun man i'tadhar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun nadhna fi asarin dani wa qiswa kastifhamin an-nafy wa qad yajuzu nahwu fa'izun ulur rashad. Mubtada'un Zaidun. Antum bisa menghukumi dari sini. Mana mubtada', mana khabarnya? Ingat, kalau al-mutahaddats anhu, ya, dialah mubtadanya. Atau yang ma'rifah, dialah yang mubtadanya. Mubtada'un Zaidun. Mana mubtadanya sini? Zaid. Tuh, kenapa mubtada saja? Kenapa aja mubtada? Yang pasti lah, apanya mubtada jadi mubtada. Mubtada'un Zaidun. Zaid adalah mubtada. Gitu. Bukan mubtada adalah Zaid, bukan. Zaid adalah mubtada, wa 'adhirun khabar, dan 'adhir adalah khabar. Pertanyaannya di sini, 'adhir nakirah atau ma'rifah? Hah? Nakirah atau ma'rifah? 'Adhirun ada tanwinnya. Hah? Kok enggak ada suara? Pada takut. Nakirah atau ma'rifah? Ngapain enggak apa-apa. Nakirah ma'rifah? Duh, kok enggak tahu. Coba tanya yang baru belajar nakir atau ma'rifah. Hah? Nakir atau ma'rifah? Marwan? Azirun. Azirun. Azirun. Azirun itu orang yang memberi udhur. Nakir atau ma'rifah? Nakirah ya. Cuma dia kusida bihi lafzuh. Dimaukan dengannya lafadnya. Maka dia menjadi ma'rifah. Makanya dia datang sebagai mubtada. Gitu. Wa 'adhirun khabar, dan 'adhir, lafaz 'adhir ini khabar. In qulta Zaidun 'adhirun man i'tadhara, jika kamu berkata Zaid memberi ubur kepada orang yang minta ubur. Jadi pada contoh ini Zaidun 'adhir, 'adhir sebagai khabarnya. Paham? Itu. Wa 'adhirun khabar. Jadi mubtada'un Zaid, Zaid mubtada. Sedangkan azir adalah khabarnya. Jika kamu berkata Zaidun azirun. Zaidunnya mubtada, azirun khabar. Ya, men-i'tadar untuk menyempurnakan. Ya, maknanya. Zaid memberi udur kepada orang yang minta udur. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, di sini ada pembahasan fiqih. Anda bisa enggak coba menjawabnya. Hal yuhmadu Zaidun haitsu azara men-i'tadar. Apakah Zaid terpuji ketika dia ngasih udur orang yang minta udur? Jawabnya apa? Diamlah. terpuji atau tidak? Padahal kita pilih ABC cuma dua, AB aja. Terpuji atau tidak? Hah? Fihi tafsil katanya. Takut salah. Kalau anak gak apa-apa, saya mending rame aja. Kata beliau, in kana allazi i'tadara ilaihi qaddama 'udhran sahihan fa kaunuhu ya'dhuruhu mahmud fa mahmud. In kana allazi i'tadara ilaihi, jika orang yang minta udzur kepadanya qaddama 'udhran sahiha, memberikan alasan yang benar, fa kaunuhu ya'dhuruh, maka perbuatan si Zaid ngasih udzur mahmud, terpuji. Wa in qaddama 'udhran ghairu sahih fa huwa ghairu mahmud. Tapi kalau udzurnya enggak sahih, si Zaid ngasih udzur, maka tidak benar, tidak terpuji. Jadi tidak semua orang yang ngasih udzur apa? Terpuji. Ada santri datang udzur, kenapa? Ngantuk. Terpuji enggak ini? Iya. Silakan antum tidur. Terpuji enggak ngasih udzur pengajar seperti itu, eh? Nggak terpuji ya. Berarti harusnya gimana nih? Dimarahin? Siap. Apa ngasih udzur saja? Udzur ronda, rondanya 24 jam atau 12 jam? Enggak, cuma 3 jam. Loh, cuma 3 jam. Dikasih udzur enggak ini? Nggak usah dikasih udzur ya. Yang terpuji bukan ngasih udur ya, marahin ya. Kita lebih. Masa 3 jam saja ronda. Oh, ya, paginya ngantuk atau izin. Ya, ada udur atau. Wa awwalul mubtada'un wa tsani. Dan yang pertama itu mubtada. Ya, ini macam yang kedua dari mubtada. Nanti ada dua macam mubtada. Wa awwalul mubtada'un, dan yang pertama mubtadanya, wa tsani, dan yang kedua fa'ilnya. Yang mana fa'il itu aghna, mencukupi. Ya, dari khabar. Fi asarin dhani, pada contoh asarin dhani. Sara yasri, berjalan di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Apakah dua orang ini berjalan di malam hari? Asarin dhani. Nanti antum ya robnya, ya. Jelas kok, ya kan? Awalun mubtada'un, yang pertama mubtada. Ya, irobnya jelas. Ya. Wasani, kemudian yang kedua. Sebagai apa? Fa'ilnya. Irobnya jelas tidak? Jelas kan? Ya. Kemudian, aghna sebagai apa kira-kira? Yang kedua sifat dari mananya kelihatan. Yang kedua adalah fa'il yang mencukupi. Mubtada dari khabar. Ya. Fi asarin zani. Fi asarin harful jar wa majruruhu qawlun mahduf. Ya, majrurnya qawl yang mahduf. Berarti apa? Fi qawlika. Gitu lah. Fi qawlika asarin zani. Fi qawlika asarin zani. Pada jumlah makhlul qawl itu ya. Pada mahalnya nasab. Ya. Kemudian waqis, dan kiaskanlah dengan asarin dhani. Maksudnya apa kiaskannya? Jadi kiaskan. Dengan asarin dhani pada setiap wasaf sifat. Bukan hanya isim fa'il nanti. Isim maf'ul, sifat musyabbaha, isim tafdhil, dengan syarat tadi didahului oleh istifham. Nah, kis ini kembali masih kaitan dengan yang sebelumnya. Waqis, dan kiaskanlah dengan asarin dhani. Ya, ini mubtada yang bentuknya wasaf yang didahului oleh istifham. Ada tu al-istifham. Kemudian waqas istifham minin nafyu waqad. Aslinya an-nafyu kastifham. Jadi kastifam jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. An-nafi mubtada. Nafi itu seperti istifham. Ya, seperti istifham. Artinya dia di antara yang membolehkan datangnya khusus sebagai mubtada ketika didahului oleh nafi. Waqad, dan kadang yajuzu, boleh. Nahu, contoh faizun ulur rasyad. Kadang boleh ini maksudnya apa? Kadang boleh contoh faizun ulur rasyad, yakni wasf yang dia datang sebagai mubtada merufakan fa'ilnya dalam contoh ini dalam keadaan tidak bersandar kepada istifham, tidak boleh bersandar kepada nafi. Ini kan bukan afaizun, tidak bersandar itu. Tapi itu jarang. Jarang. Coba jelas ya. Ya Rab, dan maknanya kan Zaid adalah mubtada dan azir sebagai khabarnya. Jika kamu berkata Zaidun azirun mani'tadar, yang pertama ini selesai. Macam mubtada yang pertama, mubtada yang memiliki khabar. Macam yang kedua, mubtada yang tidak memiliki khabar. Ya. Tapi memiliki marfu'nya, yang mana marfu'nya mubtada ini mencukupi mubtada dari khabar. Membuat mubtada tidak butuh lagi kepada khabar. Wa awwalul mubtada, yang pertama mubtada dan yang kedua fa'il yang mencukupi. Iya, dari khabar. Iya. Tidak mesti fa'il nanti. Fi asarin dhani. Ya, pada asarin dhani. Dan kiaskanlah. Kemudian seperti halnya istifham adalah nafi juga. Dan terkadang boleh. Ya, contoh faizun ulur rasyad. Yang perlu diketahui di sini tentang makna al-mubtada. Dan al-musannif ya, tidak menjelaskan definisi dari apa al-mubtada. Ya, kata Syekh Muthaimin, dalam pembahasan ini jurmiyah lebih luas daripada Alfiyah bin Malik. Katanya. Karena di jurmiyah dijelaskan makna mubtada itu. Ya mungkin bukan kita, usnugan kita kepada beliau, antum sudah dianggap sudah ngerti lah. Ya, mubtada, ya, gak perlu untuk disebutkan. Ya. Al-mubtada disebutkan di dalam syarah atau tasrih ya. Yang bagus, luas gitu. Ismun sharih adalah ismun sharih, isim yang sharih. Isim yang sahih, Allahu Rabbuna Muhammadun Qa'im. Isim yang sahih ini kan, bukan mu'awwal. Au bimanzilatihi, atau dia isim yang kedudukannya seperti isim yang sahih. Mu'awwal bisahih berarti ya. Seperti apa? Wa antasumu khairul lakum. Takdirnya apa? Saumukum khairul lakum. Anda sudah belajar ini kan? Nah. Mujarradun anil awamil lafziyah, kosong dari amil-amil lafziyah. Kosong dari amil-amil lafzi. Kaya Zaidun qa'imun. Kita hukumi Zaid sebagai mubtada dan bentuknya apa? Isim sharih. Ada amil enggak lafzi yang sebutkan sebelumnya? Tidak ada. Zaidun qa'im, maka dalam i'rab kita katakan Zaid mubtada marfu' bil ibtida'. Ya. Kosong dari apa? Amil lafzi. Au bimanzilatihi. Ini. Atau dia pada kedudukannya isim yang kosong dari amil lafziyah. Atau dia pada kedudukan isim yang kosong, atau dia seperti kedudukan isim yang kosong dari amil lafziyah. Jadi ada amil lafziyah, cuma tidak dianggap wujuduhu ka adamihi. Ini yang mungkin anda perlu sedikit perhatian lebih. Kalau yang pertama kan kosong dari amil lafziyah, jelas ya? Mubtada dari isim yang dia kosong dari amil lafziyah. Jelaskan namanya Zaidun Alimun. Enggak ada kan amil lafziyah pada Zaid. Atau isim yang ia pada kedudukan kosong dari amil lafziyah. Ini di manzilati al-mujarrad. Seperti kedudukannya kosong dari apa? Amil lafziyah. Ada amilnya, cuma tidak dianggap gitu. Ya. Ini agar mencakup mubtada yang dimasuki oleh huruf tambahan. Agar mencakup mubtada yang dimasuki huruf tambahan, atau mubtada yang dimasuki huruf syibhu az-zaid. Ini agar mencakup ma dakhala alaihi harfun zaidun au syibhuhu, agar mencakup mubtada yang ia dimasuki oleh huruf tambahan atau dimasuki oleh syibhu az-zaid, huruf yang mirip dengan huruf tambahan. Fal awal, yang pertama, apa itu yang pertama? Mubtada yang dimasuki oleh apa? Huruf tambahan. Dalam ayat hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullah. Di sini khaliq mubtada. Lah, mubtada. Iya mubtada. Ada amilnya kok itu, terlafazkan min. Ada amilnya memang terlafazkan. Cuma masuknya amil min di sini tidak mengubah khaliq sebagai mubtada. Kenapa? Karena minnya di situ adalah min apa? Kalau di luar Al-Qur'an kita katakan zaidah, tapi dalam Al-Qur'an kita katakan taukid dan taukid atau silah. Ya. Sehingga dalam i'rabnya hal harfu sifah min taukid. Ya, li taukid atau silah. Khaliqin apa? Mubtada. Ya, marfu' wa alamat rafi' dhamma muqaddarah. Ya. Mana min dhuhur ya ishtighalul mahal bi harfil jar az-zaid gitu. Paham? Makanya sifatnya lihat ghairullah marfu'. Ya. Ghairu itu sifat dari apa? Khaliqin, mahalnya khaliq rafa' mubtada. Maka sifatnya ghair melihat mahalnya marfu'. Ghairullah na'at li khaliq marfu' wa alamat rafi' dhammah zahir ala akhirih wa mudhaf. Lihat ghair di sini diudhafakan kepada a'raful ma'arif. Tapi tetap di nakirah. Kenapa? Iya, mutawaghil fil ibham. Dan mughayyarahnya di sini apa? Mutlaqah. Ya. Jadi khaliq ini mubtada. Kalau ditanya, loh, di situ ada ininya kok, amil lafzinya kok, min. Jawabannya apa? Ya, min ini amil lafzi. Tapi adanya dianggap seperti tidak ada gitu. Meskipun dalam makna jelas ada taukid maknanya. Beda antara hal khaliqun dengan min khaliq. Penekanannya lebih kuat, ada minnya. Contoh yang lain, bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun, cukup bagimu satu dirham saja. Ya. Di sini bihasbika dirhamun banyak apa? Ya, zaidah. Ya. Ba harful jar az-zaid. Hasbik mubtada marfu' bil ibtida juga. Ya. Bil ibtida juga. Wa alamat rafi dhamma muqaddarah, seperti yang telah lewat, dirhamun khabarnya. Nah itu ya, tidak ada bedanya antara mubtadanya bentuknya sifat ataupun selain sifat. Kalau yang bentuknya sifat tadi kan hal min khaliqin. Kalau yang selain sifat bihasbika dirhamun. Paham gak ini? Jadi mubtada adalah isim yang sharih atau isim yang dia bukan sharih tapi kedudukannya manzilahnya seperti sharih. Seperti apa? Isim yang ditakwil dengan yang sharih. Itu ditakwil dengan an. Kemudian kosong dari amil lafziyah. Ini jelas kalau kosong dari amil lafziyah. Atau pada kedudukannya isim yang kosong dari amil lafziyah. Yakni mubtada ini masuk. Padanya mubtada-mubtada yang dimasukkan apa? Huruf jar tambahan. Atau yang dimasukkan apa? Syibhu harfil jar az-zaid. Paham? Tadi contoh daripada mubtada ini masuk huruf jar az-zaid adalah apa? Hal min khaliqin ghairullah bihasbika dirhamun. Di antara contohnya juga menurut si bawai, di antara contoh apa ini? Hah? Ya, di antara contoh mubtada yang dia seperti mubtada yang kosong dari apa? Amil lafziyah, ya kan? Di antara contoh mubtada yang di antara contoh mubtada yang dia mirip dengan mubtada yang kosong dari amil lafzi, ada amilnya cuma seperti tidak ada gitu. Ya, di antara contohnya kata si bawe di ayyikumul maftun. Surat apa? Al-Qalam nun. Di ayyikumul maftun. Kata si bawe ayyukum itu mubtada. Ba'nya Zaidah Taukid Silah. Paham? Kemudian Al-Maftunnya khobarnya. Ya, Al-Maftun khobarnya. Wala yu'kas tidak dibalik. Ya, nah, bagaimana pendapat yang lain nanti. Kenapa kata si bawah? Lakan li'anna sigota maf'ul. Karena sigota maf'ul. Maftun kesihwanya apa? Maf'ul. La takunu indahu bima'na al-mastar. Tidak bisa dibawa kepada makna masdar. Kalau bisa dibawa kepada masdar ya bisa. Dia maftunnya sebagai mubtada. Tapi maftun itu si maf'ul tidak bisa dibawa kepada makna masdar. Sehingga kalau menurut versinya si bawai bi ayyikumul maftun mbaknya li taukid ayyikum mubtada marfu' seperti biasa tadi i'rabnya. Alamat rafi dhamma muqaddara ala akhirih man min dhuhriha ishghalul mahal bi harakati apa di bil harfi al jar az zaid bi harakati apa atau bi harfi al jar az zaid dengan harakat bi harakati harfi al jar az zaid ya atau apa yang lebih tepatnya ya, ya kurang lebih seperti itulah. Al maftun khabar marfu wa alamat rafi al waw gitu. Kemudian kata kalau wa'inda al-akhfash, adapun menurut al-akhfash, lawannya justru. Kata al-akhfash, al-maftun, itu maknanya masdar, fitnah, mubtada, ya, mu'akhor. Bi'ayyikumnya sebagai khabar muqaddam. Dan mbaknya di situ kata al-akhfash bermakna fi, bukan zaidah. Maka maknanya menurut al-awwal yang pertama ini si bawai, berarti ayyukum al-maftun. Ini al-majnun. Siapa di antara kalian yang al-maftun, yang gila? Kalau menurut al-thani, al-akhfash, berarti maknanya al-fitnatu bi-ayyikum. Ini fi-ayyikum. Fitnah itu ada pada salah seorang di antara kalian. Ya. Yang semisal ini juga, semisal ini maksudnya apa lagi nih? Semisal ini nih. Mubtada yang dia pada kedudukan seperti mubtada yang kosong dari apa? Amil. Karena ada mubtada yang pertama yang kosong dari amil lafdiyah, ya kan? Yang kedua mubtada yang posisinya seperti mubtada yang kosong dari apa? Amil lafdiyah. Yang pertama mubtada yang kosong dari amil lafdiyah, yang kedua mubtada yang pada kedudukan mubtada yang kosong dari amil lafdiyah. Ini sedang menjelaskan ini loh. Jangan kemana-mana. Di antara contohnya lagi, kalau tadi kan contohnya bi ayyikumul maftun yang dari bawah. Wa minhu 'inda ba'di 'inda ba'dihim, saya ukur dari syarat tasrih. Wa minhu 'inda ba'dihim, yakni Ibnu Ashur, di antara contohnya juga menurut sebagian yakni Ibnu Ashur, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Di sini bisawm baknya apa? Zaidah. Ini fa'alaihi as-sawmu alaih jar majrur khabar muqaddam. As-sawmu sebenarnya apa? Mubtada. Cuma dimasuki bak di sini. Fa'alaihi bisawmi. Paham kan? Jadi orangnya jangan bingung. Fa'alaihi bisawmi. Ini kan jawab syarat ya. Mana nih? Alaihi khobar bisawmi. Khobar juga jangan-jangan ini. Mana mubtadanya? Ah itu bisawmi itu apa? Mubtadanya. Baknya taukid. Ini taukid. Aslinya fa'alaihi as-sawmu. Ada juga yang membawa kepada takhrij yang lain. Yani alaihinya isim fi'il amr. Ya isim fi'il amr. Dan maf'ulnya mahdhuf. Ya. Yani liyalzam, bahkan dia menetapi. Ba'nya juga sama, zaidah juga, berarti asaumnya maf'ulun bih. Liyalzam asauma gitu. Hendaknya dia bermula zama dengan puasa. Sekarang saya bawakan karena biar antum enggak iskal kan kalau lagi baca hadis. Ya ini orang gimana ya? Kemudian sekarang contoh mubtada yang dia seperti kedudukan mubtada yang kosong dari amil lafziyah yang dia kemasukan huruf jar syabih bizaid. Kalau tadi contoh-contoh yang kita lewatkan apa? Yang dimasuki mubtada yang dimasuki oleh huruf jar apa? Az-zaid. Sekarang contoh dari huruf mubtada yang dimasuki oleh huruf jar asyabi bizaid dan tidak merubah posisinya sebagai mubtada. Oke, sekarang contohnya ini ucapan penyair. La'alla abil mighwar, la'alla abil mighwari minka qaribu. La'alla abil mighwar minka qaribu. Semoga abil mighwar ya dekat dengan kamu. La'alla abil mighwar minka qaribun. Di situ la'alla huruf apa ini? Harf apa? Harf apa? Tarajjiyah maknanya. Ya. Dalam contoh ini dia syabih bil mizaid. Abi al-mighwar mubtada dia. Marfu'. Tanda rafa'nya apa? Al-waw. Iya kan? Kenapa? Minal asma'i sittah. Kemudian kenapa di sini dinasabkan? Ya karena sibuknya tempat dengan huruf jar syabih bil mudhaf. La'alla. Apa la'alla amalannya? Menasabkan dengan isimnya. La'alla allaha apa? La tadri la'alla allaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Ya, kemudian mana khabarnya? Mubtad khabarnya abi qaribun. Ya, qaribun. Contoh yang lain rubba rajulin salihin laqituhu. Rubba rajulin salihin laqituhu. Jarang sekali seorang yang soleh yang saya jumpai. Jarang sekali orang soleh yang saya menjumpainya. Ya, di sini syai mana? Rajulin. Itu mubtada dia. Mahalnya rafa, lafadznya majrur. Kenapa? Karena mengikuti huruf jar zaid ini atau syabih bi zaid ini. Mahalnya rafa mubtada. Rajulun mubtada salih na'ad laqituhu jumlah fi'liyah sebagai khabarnya. Jadi kenapa demikian? Karena la'alla di sini dan rubba di sini menyerupai apa? Huruf zaid. Nah sekarang serupanya dalam hal apa? Kalau dia dikatakan asyabi bizaid berarti dia ada keserupaan dengan huruf jar tambahan. Dan juga di sisi lain dia ada keserupaan dengan huruf jar asli. Iya kan? Nah, sekarang apa itu? Sisi keserupaan huruf jar asyabi bizaid dengan huruf jar azzaid. Serupanya apa? Keserupanya adalah dalam hal tidak memiliki muta'alak. Ya. Jadi daripada la'alla dan rubba tidak memiliki muta'alak, tempat bergantung. Huruf-huruf jar yang asli memiliki kan tempat bergantung kan? Mesti memiliki. Nazartu ila Muhammadin ila Muhammad jarmati muta'alik bi nazara. Iya kan? Adapun huruf-huruf jar asyabi bizaid maka dia seperti huruf jar azzaid tidak memiliki muta'alak. Saya bihasbika dirhamun. Apakah antum ya Rabb bihasbika jarmati muta'alik? Tidak. Banyak harful jar azzaid. Tidak ada muta'alik ya dia. Tidak ada muta'alaknya tempat bergantung. Ya. Huruf jar asyabi bizaid huruf jar asyabi bizaid demikian keadaannya. Dalam hal muta'allaq tidak punya dia, maka dia dikatakan asyabi bi az-zaid. Dia kadang juga bisa dikatakan dengan asyabi bukan hanya bizaid ya. Bi harfil jar al-asl ya kan? Mirip kenapa? Karena dari sisi maknanya itu ada makna baru, bukan hanya sekedar makna taukid, betul enggak? Dalam contoh tadi rubba rajulin salihin naqitu. Kalau yang namanya huruf jar zaid murni kan untuk taukid saja, betul enggak? Ya kan? Tapi rubba apakah untuk taukid saja? Tidak ada makna taklil gitu kan? Rubba terkadang. La'alla juga ada enggak maknanya? Ada. Apa maknanya? Taraji. Nah, berarti dari sisi maknanya dia menyerupai huruf jar asli, ada maknanya. Tapi dari sisi muta'alaknya dia mirip apa? Huruf jar az-za'id, tidak ada muta'alaknya. Paham itu ya? Ngerti enggak? Paham ya? Jadi kenapa rubba dan semisalnya dikatakan dengan atau disebut dengan harful jar asy-syadid biz-za'id karena apa? Dia tidak memiliki muta'allaq. Sebagaimana huruf-huruf jar tambahan tidak memiliki muta'allaq. Ya. Kenapa tidak langsung dikatakan huruf jar tambahan saja? Tidak. Kenapa? Karena dia ada perbedaan. Kalau huruf-huruf jar tambahan maknanya hanya taukid. Sedangkan rubba maknanya ada. Taklil di sini. Atau la'alla dalam contoh ini. Maknanya apa? Ya, maknanya taraji. Bukan untuk taukid. Ayo. Nanti ketemu lagi lah kayak gini. Kemudian belum selesai loh definisi dari mubtada itu. Belum selesai. Jadi mubtada adalah isim yang sharih atau bimanzilati atau bimanzilatihi atau pada kedudukannya isim yang sharih. Pada kedudukannya isim yang sharih mencakup apa? Ya tadi wa antasumu khairul lakum. Mujarradun 'anil awamil al-lafdhiyah, kosong dari amil-amil lafdhiyah jelas, atau bimanzilati atau pada kedudukannya kosong dari apa? Amil-amil lafdhiyah. Ini masuk di dalamnya apa? Mubtada yang kemasukan huruf jar az-za'id, masuk di dalamnya huruf jar yang kemasukan asy-syabibi az-za'id. Mukhbarun anhu, yang dia dikhobari. Ini mengisyaratkan kepada macam yang pertama dari mubtada, yaitu mubtada yang punya, yang punya khobar. Mukhbarun anhu dikhobari, tadi mengisyaratkan kepada mubtada yang punya khobar. Au. Au yang kedua ini wasfun rafi'un. Itu juga di sini ada, cuma enggak apa-apa ada faedah tambahan di sini. Au wasfun rafi'un li muktafi bihi 'anil khabar. Atau mubtada adalah wasfun, kalau tadi ismun ya. Macam yang pertama dari mubtada, iya kan? Kalau sekarang macam yang kedua dari mubtada adalah wasfun. Wasf sifat, simfa'il, simaful dan yang lainnya nanti ada. Rafi'un, yang mana wasf ini merafa'kan li muktafi bi. Merafa'kan sesuatu yang mencukupi wasf ini dari khobar. Paham gitu? Nyambung enggak kira-kira? Wasf sifat, yang mana sifat ini merafa'kan sesuatu yang mencukupi sifat ini dari khobar. Contoh dari asarin dani. Sarin wasf kan? Sarin di sini merupakan dhani. Betul enggak? Sebagai apa? Fa'il. Dan dhani ini fa'ilnya sarin. Dhani ini menjadikan sarin tercukupi, tidak butuh lagi kepada khobar. Sudah sempurna maknanya. Nah itu. Awasfun rafi'un limuktafi bihi 'anil khobar. Aw, kalau mau lengkap lagi, aw-awnya banyak. Aw bimanzilatil wasfi. Atau dia bukan wasf tapi kedudukannya seperti wasf. Ini lebih luas lagi nih. Nah sekarang sesi, gimana ya? Sekarang kita rincikan lagi lah. Ya. Jadi kan disebutkan tadi kan al-mubtada adalah ismun sharih au bimanzilatihi, ya kan? Nah, au bimanzilatihi ini cakupannya yang pertama. Nah, mubtada macam yang pertama, kita kembali kepada macam mubtada yang pertama. Yaitu apa tadi definisinya? ismun sharih au bimanzilatihi, ya kan, isim yang sharih atau apa yang dia pada manzilahnya isim yang sharih. Ini mencakup yang pertama al masdar al munsabik, al masdar al munsabik min an wal fi'il, masdar yang melebur, masdar yang terbentuk min an wal fi'il, dari an dan fi'il. Contohnya apa tadi, wa antasumu khairul lakum, takdirnya apa, saumukum khairul lakum. Jadi kita lagi kembali ke macam mubtada yang pertama, yaitu isim sore atau apa yang dia pada posisi isim yang sore. Ini mencakup ya ucapan au bimanzilati, apa yang dia pada posisi isim yang sore mencakup yang pertama apa, al masdar al munsabik atau al muawwal juga boleh, min an wal fi'l, dari an dan fi'l. Contohnya wa antasumu khairul lakum, nanti bisa kiaskan ya, wa antaktubu misalkan khairun laka min an tanam misalkan ya, kiaskan. Wal masdar yang kedua, wal masdar al mutasayyid min al fi'li. Nah ini yang mungkin yang baru ini, wal masdar al mutasayyidu min al fi'li, dan masdar yang diperoleh dari fi'il, yang bisa diburu dari fi'il. Masdar yang enggak ada, cuma dari fi'il itu bisa diambil, diburu darinya masdar gitu. Wal masdarul mutasayyidu min al fi'li. Contoh. Okay. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Maka i'rabnya a'anzartahum itu mubtada. Tuh, mubtada ya. A'anzartahum mubtada. Kamu mubtada itu fi'il. Andara yundiru. Iya mubtada. Tapi fi ta'wilil masdar. Wahuwa fi ta'wilil masdar. A'anzartahum mubtada. Karena dia pada ta'wilil masdar. Kemudian amlam tunzirhum istilahnya itu ma'tuf alaih. Di atof karena pada yang sebelumnya. Kemudian sawanya. Sawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum. Sawa dulu kan. Sawa'un alaihim. Sawa'nya adalah sebagai khobar muqaddam. Takdirnya apa? Nah ini masdar mutasayyidnya. Indaruka wa'adamuhu sawa'un alaihim. Adanya peringatan darimu ataupun tidak adanya, itu sama saja bagi mereka. Sudah dikunci mati hati oleh Allah. Orang-orang munafik. Ya. Indaruka wa'adamuhu sawa'un alaihim. Paham gak ini? Macam yang kedua ini. Al-masdar al-mutasayyid min al-fi'li. Masdar yang diambil dari fi'il. Yang diburu dari fi'il. Enggak ada di situnya masdarnya. Cuma dari fi'il ini diambil masdar. Jadi sawa'un alaihim a'andartahum amlam tundirhum la yu'minun. A'andartahum mubtada. Kenapa? Karena dia pada ta'wilil masdar. Amlam tundirhum diatofkan kepada a'andartahum. Sawa'un khabar muqaddam marfu'. Takdirnya indaruka andaro yundiru. Apa masalahnya? Indar. Andarta indaruka. Anda harus bisa mengetahui nasarnya ya. Andarta indaruka. Amlam tundirhum ya. Tadi wa'adamuhu. Ini wa'adamu indarika. Sawa alaihim. Di sini sawa dijadikan khobar ya. Dari apa? Dari indar dan adamu. Dua kan indar. Satu ya. Adamu dua. Tapi kenapa lafadznya mufrad sawa bukan sawa'ani? Kenapa tidak dikatakan takdirnya indaruka wa adamuhu sawa'ani tapi sawa'un? Bisa. Demikian karena sahal ikhbaru bihi bisa mengkhabari sawa atau menjadikan khabar menjadikan sawa sebagai khabar anil itsnain dari dua. Dua dari mana? Indaruka dan adamu kan dua. Kenapa? Li'annahu fil asli, karena dia sawa asalnya bermana al-istiwa, sama istiwa. Wal masdar, sedangkan masdar yaqa'u 'ala al-qalil wal katsir, bisa digunakan atau sedikit atau banyak. Ya adlun itu rajulun, adlun rajulani adlun. Paham kan yang kedua? Ya. Pokoknya kalau antum dapatnya seperti itu ya, ada sawa setelah itu hamzah. Taswiyah namanya. Ya, i'rabnya seperti itu. Ya. Seperti sawa'un 'alaina akumta am jalasta. Berarti ta'wilnya apa ini? Sawa'un 'alayya akumta am jalasta. Takdir takdirnya apa? Hah? Sawa'un 'alayya aqumta am jalasta qiyamuka wa julusuka sawa'un 'alayya. Jadi aqumtanya mubtada. Bisa dipahami kan? Terus. Kemudian yang berikutnya masih yang bercabang dari bimanzilati ismi sharih. Yang berapa ini berarti? Hah? Yang pertama kan tadi al-masdar al-munsadik min an wal fi'il. Yang kedua al-masdar al-mutasayyid min al-fi'il. Yang ketiga berarti ya. Al-masdar al-munsabik min al-fi'il al-muqaddari ma'ahu an. Al-masdarul munsabiku min al-fi'il al-muqaddar ma'ahu an. Al-masdarul munsabiku min al-fi'il al-muqaddari ma'ahu an. Terjemahannya nih. Masdar yang dibentuk dari fi'il yang ditakdirkan bersama fi'il itu an-nya. An-nya ditakdirkan, disebutkan. Contohnya, tasma' bil mu'aidi khairun min antarah. Tasma' bil mu'aidi khairun min antarah. Di sini dibuang apanya? An-nya. Aslinya apa? Antasma' mubtada dia. Antasma' bil mu'aidi khairun min antara. Yang menjadikan baik pembuangan an dari tasma' adalah karena sudah disebutkan pada yang keduanya min antara. Ya. Yang meringankan syadnya. Sekarang apa bedanya yang sekarang dengan yang sebelumnya? Antasma' bil mu'aidi dengan yang sebelumnya. Kalau pada antasma' bil mu'aidi as-sabq pembentukan masdar dalam contoh ini syadz, ini antasma' dibuang an-nya, ini syadz. Fa fil ladzi qablahu muttarid, adapun yang sebelumnya itu muttarid. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum, pembuangan an itu muttarid, jadi kiaskan. Kalau pada contoh antasma' bil mu'aidi itu syadz. Dan di sana ada penjelasannya lebih. Dan itu kalau antum baca sendiri aja lah. Ana mau saya jelaskan, nanti antumnya bingung. Tanpa pecah. Ada kritikan lagi nih. Maksudnya ada tambahan. Karena katanya sedikit lagi ya. Karena sabak biduni wujudi harfi masdarin muttarid fi babi at-taswiyah katanya. Karena sabak, karena peleburan masdar biduni wujudi harfi masdariyin, tanpa adanya huruf masdar, ini muttaridnya bisa dikiaskannya pada bab taswiyah saja, tadi bab taswiyah tadi. Ya. Yang ada sawaun kemudian ada hamzahnya. Hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang datang setelah sawaun. Ya. Adapun pada selain itu syadz, itu ada tambahan faedah dari adamam ini. Apakah pada selainnya syadz atau tidak? Tapi panjang itu takutnya bingung. Silakan antum baca itu syarat tasrih. Jadi kesimpulannya mubtada itu bentuknya isim sharih, jelas ini banyak. Atau yang kedua bimanzilati ismi sharih, ini mencakup beberapa hal yang sudah kita sebutkan tadi. Tiga, ada al-masdar al-munsabik min an wal fi'il, ada al-masdar al-mutasayyid min al-fi'li. Kalau al-mutasayyid min al-fi'li itu datangnya setelah hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah adalah hamzah yang didahului oleh sawaun. Kemudian yang ketiga, al-masdar al-munsabik min al-fi'il al-muqaddar ma'ahu an. Masdar yang terbentuk dari fi'il yang ditakdirkan bersama fi'il itu an-nya. An-nya ditakdirkan. Apa bedanya yang ketiga dengan kedua? Yang ketiga ini syadz, yang kedua ini apa? Yang kedua muttarid, bisa dikiaskan. Gitu. Udahlah, jangan memperpanjang situ. Sudah habis juga waktunya. Nggak terasa. Orang baru mulai ibtida ini. Belum baca syarahnya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana? Ngerti? Nah, mau coba ini. Gimana, apa? Paham enggak? Bingung apa? Paham. Baru atau pernah dengar? Pernah. Tapi lupa ya? Jadi seperti enggak pernah kalau lupa. Diulang-ulang sampai segera-gera ngulangnya itu enggak dimorojah setahun, enggak lupa. Berapa kali gitu. Di kitab apa? Al-Hifdz itu ya. Ada ulama yang merujaknya itu luar biasa. Berkali-kali diulang, ketika sakit setahun, enggak merujak, kalau sehat, enggak ada yang lupa. Kalau kita kadang dalam merujak sudah hafal, ya sudah. Kita bilang lagi, padahal yang baru hafal itu rentan lupa, belum jadi, belum mendarah daging. Nanti kalau sudah seperti Al-Fatihah, itu enggak lupa, diulang-ulang. Gimana, Haris, ada yang mau tanyakan? Ya, Rabi mana? Oh, iya. Itu, la'ala, harfu jar, asyarabi bizzaid, ya, mabni arafat, la mahalala minil arab, ya, bil mighfar, taibah, mubtada, ya, marfu'a. Iya. Mahallan. Iya. Wa mansub lafzan. Itu sudah cukup. Kalau mau ditambahkan, al-istiwa al-mahal fi harf al-jar asy-syabib az-zaid. Ya, tapi sababi dukhuli harf al-jar asy-syabib az-zaid. Kemudian qaribnya khabarnya. Oh? Ah, itu. Wakas. Wakas ifhami lin-nafy. Nafi itu seperti istifham. Asarin dani. Masarin dani boleh. Bersandarnya wasofnya kepada istifham atau bersandarnya wasofnya kepada nafi gitu. Sama saja. Jadi kan asarin dani mengisyaratkan kepada apa? Macam mubtada kedua yang berupa wasof. Dia bisa datang sebagai mubtada wasof ini dengan syarat bersandar kepada istifham. Dan seperti halnya istifham nafi ini atau bersandar kepada nafi juga. Nanti ini belum dijelaskan insyaallah. Pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syukur lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.